This is a Chucky Beat production. Selamat datang di Exyonesia Channel. Kali ini saya akan membacakan artikel dari virala.id. Yang bijak berkata, "Do what you love and love what you do." Kalimat tersebut mengarahkan untuk melakukan pekerjaan yang kamu sukai. Tapi faktanya, belum tentu pekerjaan yang kamu sukai itu sesuai dengan kebutuhanmu, dan pekerjaan yang kamu butuhkan juga belum tentu adalah pekerjaan yang kamu sukai. Pekerjaan dengan gaji tinggi jelas bisa memenuhi semua kebutuhan hidupmu. Namun, gaji tidaklah menjamin kebahagiaan. Bukan uang segala-galanya yang bisa membuat kamu bahagia. Pekerjaan yang tidak dilakukan dengan sepenuh hati akan membuat dirimu rugi sendiri. Lalu, bagaimana jika kamu dihadapkan dengan dua pilihan pekerjaan? Pilihan A adalah pekerjaan yang kamu butuhkan, dan B adalah kamu inginkan. Apa yang akan kamu pilih? Jawabannya adalah jangan langsung mengambil pilihan A, atau jangan juga mengambil pilihan B. Namun, pertimbangkan dulu kekurangan dan kelebihan pilihan tersebut. Sesungguhnya, pekerjaan adalah tentang proses, bukan tentang hasil. Ketika kamu tidak menyukai pekerjaanmu, maka otomatis kamu akan menjalani hari-harimu tanpa semangat. Sekalipun kamu mendapatkan gaji yang lebih baik dari pekerjaan tersebut, itu tidak akan membuatmu merasa lebih bahagia. Sedangkan, jika kamu memilih pekerjaan yang kamu sukai, kamu akan bersemangat menjalaninya. Sekalipun kamu mendapat gaji yang tidak seberapa, kamu akan tetap merasa bahagia. Pilihlah pilihan kedua. Karena bagaimanapun, kamu yang menjalani setiap proses pekerjaan tersebut, bukan orang lain dan bukan keluargamu. Kamu harus memastikan kamu nyaman berada di tempat kamu bekerja sekarang ini. Saat hal itu terjadi, pilihannya juga hanya ada dua, keluar dari pekerjaan itu dan mencari pekerjaan yang kamu sukai, atau mulai mencintai pekerjaanmu tersebut. Cintai, kemudian lakukan, atau lakukan, kemudian cintai. Pekerjaan juga tentang ketentraman hati. Bayangkan bila kamu memaksakan untuk tetap melakukan pekerjaan yang tidak kamu sukai, kamu akan pulang dalam keadaan lelah mental dan fisik, bukan dengan perasaan puas dan lega. Yakinlah bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jika kamu sudah berusaha melakukan pekerjaanmu dengan sebaik mungkin, maka kamu juga akan menerima hasil yang kamu idamkan. Proses dari pekerjaan yang kamu cintai akan membawa kebahagiaan dan rasa puas untuk hatimu. Intinya adalah kamu benar-benar memahami bahwa pekerjaan yang berhasil bukanlah pekerjaan yang membuatmu mendapatkan hasil yang berlimpah. Namun, pekerjaan yang bisa membuatmu menjadi berguna untuk dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu.